Inilah diriku Tuhan, penuh dengan kekurangan. Jadikan hidupku selalu menyembahmu selamanya. Lukislah hidupku Bapa dengan warna pilihanmu. Ku yakin dan ku percaya karyamu semua indah. Jaminan hidup.